بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Kita masih di pembahasan wasatiyah Ahli Sunnah wal Jamaah fi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainar rawafid wal khawarij. Sikap pertengahan Ahli Sunnah wal Jamaah, yakni sesuai dengan apa yang dibimbingkan di dalam Al-Kitab dan As-Sunnah di dalam bersikap terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, berbeda dengan kaum Ar-Rawafid, ini Rafidah dan Khawarij. Kita sudah mempelajari tentang kelompok yang pertama, yakni Ar-Rawafid, dengan berbagai yakni tingkat keadaan mereka. Dan sebagaimana kita telah mendengar pada kesempatan yang lalu tentang bagaimana yang dinyatakan oleh Khomeini sebagai ya pemimpin mereka di masa kita ini, ya alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah membinasakannya, di mana ya dia menyatakan yakni untuk bagaimana cita-cita dia ya memberantas atau menghabisi Ahlus Sunnah wal Jamaah dari Iran, dan ini sesuatu yang sudah diupayakan dengan berbagai kekuatan untuk yakni menghabisi Ahlus Sunnah wal Jamaah di Iran. Ya, bahkan di antara para ulama ada yang membandingkan antara keadaan Iran dengan beberapa negeri yang didominasi Yahudi, yang ternyata justru negeri yang didominasi Yahudi di sana ada sekian banyak ratusan masjid, sementara ya di Iran yang katanya itu Republik Islam, ya masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah bisa dikatakan tidak ada satupun. Bahkan yang banyak didatangi oleh mereka adalah kuburan. Ya, justru yang banyak adalah tempat-tempat kesyirikan orang-orang Yahudi. Bahkan termasuk di antara apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kemunculan Dajjal di akhir zaman, di mana yang menjadi pengikutnya adalah orang-orang Yahudi dari kalangan penduduk Asfahan. Ya, kita tahu Asfahan adanya di wilayah Iran, ya, seperti itu. Demikian juga ya cita-citanya untuk melenyapkan Makkah dan Madinah. Dan ini ya sudah diupayakan termasuk oleh kaki tangannya, ya Rafidah yang ada di Yaman, ya kaum Huthiyun, yang mereka berupaya untuk mengirimkan rudal ya ke Masjidil Haram. Kita masuk keterangan Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah selanjutnya. Qala wa ta'ifatun ukhra min asy-Syi'ah alladzina hum az-Zaidiyyah. Dan kelompok yang lain dari Syiah yang mereka itu dikenal dengan julukan Zaidiyah, kelompok Zaidiyah nisbah kepada Zaid ya, Zaid ibn Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib. Dimana sudah disinggung pada pembahasan tentang Rafidah bahwa mereka orang-orang yang tidak menerima tarahum dari Zaid ibn Ali terhadap Abu Bakar dan Umar ya, mereka dikenal dengan kaum Rafidah ya, adapun ya, yang mereka bersama dengan Zaid ibn Ali dikenal dengan kaum Zaidiyah. Kata beliau, hadhihi al-firqah, kelompok ini, jadi ini salah satu di antara kelompok Syiah. Kelompok ini ma akhrajaha a'immatul ilmi min dairatil Islam. Para ulama, para a'immah, mereka tidaklah mengeluarkan kelompok ini dari wilayah Islam, artinya dari statusnya sebagai muslimin ahlul kiblah ya. Adapun orang-orang Rafidah ya, mereka dihukumi dengan kebid'ahan mereka telah keluar dari Islam. Jadi mereka bukan saudara-saudara kita satu agama, tidak sebagaimana ya, yang disepakati oleh Muhammad al-Imam di dalam wasiqah kufriyahnya bahwa mereka ya adalah saudara. Walakinnahum min ahlil bid'ah. Akan tetapi mereka Zaidiyah termasuk dari ahlul bid'ah. Ya. Tentu dengan ini menunjukkan bahwa mereka sesat. Ya, sehingga ya suatu perkara yang sangat aneh. Ya, statement yang muncul dari sebagian yang belajar di negeri Yaman ya, pulang ke Indonesia menyatakan bahwa tidak semua Syiah sesat ya, kok bisa ya, mereka yang dinyatakan ahlul bid'ah ya, menyempal firqah yang halikah kok dinamakan ya, tidak sesat ya, ini semua menunjukkan kepada kita pelajaran yang sangat berharga bahwa bukan suatu jaminan ya kalau orang pulang dari Yaman itu segala-galanya ya. Dan jangan sampai muncul ya prinsip di tengah kita pokoknya udah gampang kalau sudah lulusan dari Yaman selesai urusan. Ya, atau menganggap kalau mantunya pulang dari Yaman selesai urusan. Ya, enggak demikian. Bahkan kalau kita perhatikan, kita lihat orang-orang yang menjadi tempat mereka belajar keadaannya seperti itu. Ini semua pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Wafaqul Mu'tazilata fi nafyi sifatillah tabaraka wa ta'ala. Di mana di antara akidah sesat mereka? Jadi ingat Zaidiyah ya, kelompok yang sesat. Di antara kesesatan mereka, mereka mencocoki Mu'tazilah, sepakat dengan Mu'tazilah di dalam penafian sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi mereka termasuk kaum Mu'attilah. Terkait dengan permasalahan asma wa sifat, mereka termasuk Mu'attilah. Ya, kaum yang menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini tinjauan kesesatan mereka, ya, dari sisi akidah atau tauhid. Kemudian kata beliau selanjutnya, waqalu bi afdhaliyati Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu ala al-khulafa'i ats-tsalatsah radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka berpendapat terkait dengan akidah terhadap para sahabat. Orang-orang Zaidiyah berpendapat akan lebih utamanya Ali ibn Abi Thalib dibandingkan tiga khalifah terdahulu, ya, Abu Bakar, Umar, dan Utsman radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi dari sisi ini, sisi afdhaliyah, mereka menganggap bahwa Ali lebih utama dibandingkan Abu Bakar, ya, Umar, dan Utsman. Dan ini adalah perkara yang juga menyelisihi akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, di mana mereka, ya, Ahli Sunnah wal Jamaah meyakini, ya, tentang keutamaan para sahabat, sebagaimana ucapan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, kunna na'uddu fi ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khairu hadhihi al-ummah Abu Bakar thumma Umar. Kami di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam menilai, artinya Rasulullah masih hidup, bahwa sebaik-baik umat ini setelah nabinya tentunya adalah Abu Bakar dan Umar. Ya, ini menunjukkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengetahui yang demikian dan beliau menyetujuinya. Kemudian walam yunkiru khilafat ats-tsalatsah. Mereka tidak mengingkari sahnya, ya, kekhalifahan yang tiga, yakni khilafah Abu Bakar, khilafah Umar, khilafah Utsman adalah khilafah yang sah dalam keyakinan orang-orang Zaidiyah. Binaan ala jawazi khilafatil mafduli ma' wujudil fadil. Pengakuan mereka akan sahnya tiga khalifah sebelum Ali ibn Abi Thalib dibangun juga di atas akidah mereka, yakni bolehnya kepemimpinan orang yang dari sisi keutamaan itu kalah, ya, bersamaan keberadaan orang yang lebih utama. Baik. Ini keyakinan orang-orang Zaidiyah terkait dengan khilafah tiga sahabat sebelum Ali. Adapun ahli sunnah wal jamaah, sebagaimana nanti akan kita masuk juga tentang bagaimana keyakinan ahli sunnah terkait dengan khilafah, ya, bahwa sebagaimana empat sahabat tersebut, ya, urutan mereka di dalam khilafah, demikian juga di dalam afdhaliyah, ya, di dalam perkara keutamaan. Dan yang menjadi pokok dalam permasalahan ini adalah permasalahan yakni khilafah. Ya, yakni barang siapa mengingkari sahnya, ya, kekhilafahan empat sahabat tersebut, maka dia telah masuk dalam cakupan ahlul bid'ah. Ada pun dalam permasalahan afdhaliyah antara Abu Bakar, antara Umar, antara Utsman dengan Ali, ya, antara Utsman dengan Ali, maka, ya, telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan para sahabat, Ya, dan akhir dari kesimpulan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, bahwa Utsman radhiyallahu taala anhu lebih utama dibandingkan Ali ibn Abi Thalib dengan sekian banyak perkara yang menunjukkan keutamaan Utsman. Dan inilah, ya, yang menjadi kesepakatan Ahli Sunnah wal Jamaah bahwa Utsman lebih utama dibandingkan Ali. Kemudian fahum lam yasubbu ahadan minal khulafa'i tsalatsa, di mana mereka Zaidiyah, mereka tidaklah mencaci ataupun mengutuk seorang pun di antara tiga khalifah, ya, atas umat ini sebelum Ali ibn Abi Thalib. Berbeda halnya dengan orang-orang Rafidah. Mereka tidak mencaci, tidak mencela, tidak mengutuk Abu Bakar, tidak pula Umar, tidak pula Utsman. Hanya sekali lagi mereka meyakini bahwa Ali ibn Abi Thalib lebih utama dibandingkan tiga khalifah tersebut. Ini keadaan mereka Zaidiyah, dan mereka banyak tersebar di negeri Yaman. Banyak tersebar di negeri Yaman. Di antara para ulama yang sebelumnya, ya, di atas pemahaman Zaidiyah, ya, adalah Al-Imam As-San'ani rahimahullahu ta'ala. Al-Imam As-San'ani rahimahullahu ta'ala. Demikian juga Al-Imam As-Syaukani. Ya, keduanya, ya, kemudian keluar dari mazhab Zaidiyah mengikuti, ya, akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Adapun mereka para pemberontak Syiah di Yaman yang dikenal dengan Houthiyun. Al-Houthiyun ini nisbah kepada suatu wilayah yang ada di sana. Mereka hakikatnya bukan Zaidiyah, ya, bukan Zaidiyah, tidak seperti yang digembar-gemborkan oleh Muhammad al-Imam. Ya, bahwa mereka adalah Rafidah. Ya, jadi keyakinan mereka persis sebagaimana keyakinan orang-orang Syiah yang ada di Iran. Mereka adalah Rafidah. Kemudian kata Syekh Zaid selanjutnya, fahum akhaffu dhararan minal mu'allihati was-sabbah. Mereka di sisi bahayanya, ya, itu lebih ringan dibandingkan kelompok Syiah yang dikenal dengan Mu'alliha dan As-Sabah, dan yang mempertuhankan Ali dan yang mencaci para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ini keadaan Zaidiyah. Sehingga dikatakan oleh para ulama ini adalah kelompok Syiah yang paling ringan kesesatannya. Tetapi diingat mereka adalah orang-orang sesat. Bukan berarti mereka orang-orang yang di atas sunnah. Tidak. Mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa amma sunnatul mutahharatu fa fiha min ats-tsana'i 'ala ashhabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'umuman wa 'ala al-khulafa'il arba'ati. Adapun sunnah yang suci, di dalamnya terdapat pujian terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara umum. Kemudian lebih khusus daripada itu khalifah yang empat. Ini yang diajarkan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keterangan yang datang dari sunnah demikian. Kemudian di antara keyakinan Ahlus Sunnah berdasarkan apa yang datang dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tartibuhum fil fadli katartibihim fil khilafati, bahwa susunan mereka atau urutan mereka di dalam keutamaan sebagaimana urutan mereka dalam khilafah, dalam kekhalifahan. Biijma'i man yu'taddu biijma'ihim min hadhihi al-ummah. Ini berdasarkan ijma', kesepakatan orang-orang yang diperhitungkan ijma' mereka dari umat ini, yakni kesepakatan para ulama. Jadi sebagaimana mereka ya urutannya di dalam khilafah, demikian juga urutan di dalam keutamaan. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata beliau selanjutnya, wa kam min nususin fis sunnatil mutahharati dallat ala syar'iyyati hadza at-tartib. Berapa banyak di antara nas-nas di dalam as-sunnah yang suci ini menunjukkan akan disyariatkannya urutan tersebut, yakni urutan keutamaan dari empat khalifah tersebut sebagaimana urutan dalam khilafahnya. Minha, di antara nas-nas tersebut, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, haditsnya muttafaqun alaihi, min haditsi Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tatkala beliau sedang sakit ya, yang menjadikan beliau tidak bisa untuk mengimami para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, beliau memerintahkan, muru Aba Bakrin fal yusalli bin nas, perintahkan oleh kalian ya kepada Abu Bakar agar dia mengimami manusia. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karenanya ketika Aisyah radhiyallahu taala anha menyampaikan bahwa ayahandanya ya jika membaca Al-Qur'an tidak kedengaran bacaannya karena tangis yang banyak mengiringi bacaannya. Ya, yakni meminta untuk ditunjuk saya selainnya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam marah. Ini sebagai isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan ridhonya ya beliau terhadap Abu Bakar untuk memimpin umat ini ya sebagai pengganti beliau. Kemudian wa qauluhu alaihi salatu wassalam, juga sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadisnya juga muttafaqun alaih, masih dari hadis Aisyah radiyallahu ta'ala anha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'baallahu wal mu'minuna illa Aba Bakrin. Allah subhanahu wa ta'ala enggan, demikian juga orang-orang yang beriman ya, kecuali terhadap Abu Bakar. Maksudnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala enggan untuk menjadikan pimpinan atas umat ini sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian juga kaum mukminin kecuali terhadap Abu Bakar As-Siddiq. Ini yang kedua dari nas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menunjukkan tentang bagaimana keutamaan Abu Bakar As-Siddiq ya radhiyallahu taala anhu. Kemudian wa minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi haqqihim jami'an. Di antara nas-nas rekomendasi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ada tentang hak mereka, kedudukan mereka ya, yakni para khulafaur rasyidin seluruhnya. Ya, dari yang pertamanya yakni Abu Bakar As-Siddiq hingga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Al-hadits, hadisnya disebutkan di sini taqaddama takhrijuh, telah berlalu takhrij hadis ini. Dari hadis Al-Irbad ibn Sariyah. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menegaskan, yakni ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa siapa di antara umatnya ini yang berumur panjang ya, akan menyaksikan perselisihan yang banyak, Kemudian bimbingan beliau, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Ya, beliau membimbing untuk berpegang teguh dengan sunnah beliau dan sunnah para khulafa'ur rasyidin. Menunjukkan di sini, bahwa di sana ada sunnah Rasulullah, demikian pula sunnah para khulafa'ur rasyidin. Dan tentu ya, sunnah mereka para khulafa'ur rasyidin tidaklah menyelisihi ya, sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, jadi di sini penegasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam akan adanya yakni sunnah para khulafa'ur rasyidin yang umat ini diperintahkan untuk mengikutinya. Oleh karena itu siapa yang mengingkari adanya sunnah khulafa'ur rasyidin menunjukkan penyimpangan akidah yang ada padanya, termasuk di antara ya, yang terjatuh dalam perkara ini salah satu tokoh Hadadiyah ya, Yahya Al-Hajuri, ketika dia menyatakan bahwa azan pertama pada salat Jumat itu adalah bid'ah yang dimunculkan oleh siapa? Utsman. Ya, ini menunjukkan akan jahilnya ya hadzar rajul. Kemudian wa minha fi haqqi Abi Bakr wa Umar radhiyallahu ta'ala anhum. Di antara nas-nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, fi haqqi Abi Bakr wa Umar, pada hak atau kedudukan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, iqtadu bil ladaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Hadis ini diriwayatkan At-Tirmizi, Al-Imam At-Tirmizi dan Ibn Majah. Al-Syaikh Al-Albani rahimahullah mensahihkannya dalam Sahih Al-Jami'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iktadu, berkudwahlah, contohlah, teladanilah dua orang yang datang yang memimpin umat setelahku. Siapa? Abu Bakar dan Umar. Ini menunjukkan keutamaan dua sahabat tersebut dan rekomendasi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya akan keduanya. Bahwa keduanya adalah orang-orang yang pantas untuk menggantikan beliau sallallahu alaihi wasallam sepeninggal beliau. Kemudian wa minha fi haqqi Utsman radhiyallahu an, di antara nas-nas rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang para sahabatnya ya, terkait dengan hak Utsman, kedudukan Utsman radhiyallahu an. Lamma dzakara al-fitnata, ketika beliau menyebutkan tentang fitnah yang akan menimpa umat ini, qala li Utsmana, maka beliau menyatakan tentang Utsman, ya, hadza yauma idin 'alal haqq. Jadi orang ini pada hari itu yang terjadinya fitnah pembunuhan terhadap beliau, 'alal haqq, dia di atas al-haq, di atas kebenaran. Tayib, ini pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Kemudian wa minha fi haqqi Aliin radhiyallahu an, di antara nas-nas rekomendasi atau pujian Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang para sahabatnya pada hak Ali radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Wait Ammar taqtuluhu al-fi'atul baghiyah." Kasian, yakni Ammar, kelompok yang baghiyah, yakni kelompok yang membelot, ya, telah ya nanti yang kelompok ini yang membunuh Ammar. Jadi sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati pihak yang membunuh Ammar ibn Yasir sebagai al-fi'ah al-baghiyah, kelompok yang membelot, ya. Wa kana mimman kana ma'a Aliin. Dan adalah Ammar ibn Yasir, ya, radhiyallahu taala anhu, tatkala terjadinya fitnah peperangan antara pasukan Ali ibn Abi Thalib dan pasukan Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala anhum ajma'in, beliau berada bersama dengan pasukan Ali. Ammar ibn Yasir bersama pasukan Ali. Ya, ini menunjukkan bahwa Ali ibn Abi Thalib, ya, adalah seorang mujtahid yang musib, ya, mujtahid yang benar. Yani ijtihadnya dalam perkara yang terjadi padanya, yakni fitnah peperangan antara kaum muslimin ketika itu. Ya. Jadi ini sebagai rekomendasi, ya, dari Nabi SAW tentang Ali ibn Abi Thalib, bahwa apa yang beliau tempuh dari upaya beliau untuk merapikan urusan pemerintahan sebelum, ya, yakni mengurusi orang-orang yang terlibat di dalam pembunuhan terhadap Khalifah Utsman ibn Affan, ijtihad beliau ini ijtihad yang tepat. Faradiyallahu anil khulafai ar-rasyidin wa an ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam ajma'in wa tabban lirrawafidhi al-zalimina wal-khawariji al-marikin. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridai para khulafah ar-rasyidun dan demikian juga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruhnya. Dan tabban, yani kebinasaan bagi orang-orang rawafid, orang-orang rafidah, al-zalimin, orang-orang yang zalim, wal khawarij al marikin, dan juga bagi orang-orang khawarij yang mereka telah marikin, yakni keluar dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian, ya, penjelasan Syekh Zaid radhiyallahu taala anhu tentang nas-nas yang berisi pujian terhadap para khalifah yang empat, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kemudian selanjutnya kata beliau, wa ammal khawarij fahum 'ala al-aqs 'ala al-aqs min dhalika. Adapun orang-orang khawarij, maka keadaan mereka sebaliknya, ya, dari keadaan orang-orang Syiah. Hakamu bil kufri ala ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka telah menghukumi terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang-orang yang telah kufur keluar dari Islam. Ya, yakni hukum mereka, ya, terhadap para sahabat dilandasi dengan kejahilan mereka ketika Ali ibn Abi Thalib melakukan tahkim, yakni mengangkat perwakilan beliau, ya, untuk melakukan dialog, ya, dalam rangka untuk menjaga keutuhan, ya, kaum muslimin, tertahannya darah dan kehormatan kaum muslimin, ya, untuk bertemu dengan wakil dari sahabat Muawiyah ibn Abi Sufyan. Maka mereka, ya, menuduh bahwa ini adalah suatu bentuk berhukum kepada makhluk. Ya, berhukum kepada makhluk itu semua dibangun di atas kejahilan mereka, orang-orang khawarij. Dan juga tujuan dibalik itu semua dikarenakan jika terwujud perdamaian, maka mereka merasa diri mereka terancam karena akan ditempuh berikutnya oleh Ali ibn Abi Thalib untuk menyelesaikan pihak-pihak yang terlibat dalam pembunuhan siapa? Utsman ibn Affan. Ya. Oleh karena itu, maka mereka memisahkan diri dan berkumpul di suatu tempat yang bernama Haruro, ya, yang dari tempat itulah dinisbatkan kepada mereka menjadi Haruriyah. Ya, Haruriyah ini khawarij. Dan khawarij memiliki sekian banyak penamaan, termasuk diantaranya khawarij, kemudian Haruriyah, kemudian termasuk diantaranya Ibadiyah, ya, termasuk juga diantara namanya Al-Mariqah. Dan ini nama yang tidak disenangi oleh mereka, kan namanya, yakni keluar dari ajaran ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun kenyataannya mereka memang keluar dari tuntunan atau ajaran Nabi. Jadi keadaan mereka ya sebaliknya justru mengkafirkan Ali radhiyallahu taala anhu wa man kana ma'ahu min as-sahabati, dan siapa saja di kalangan para sahabat al-fudala ya, orang-orang yang mulia yang bersama Ali ibn Abi Thalib, dikafirkan oleh mereka. Ya, berbeda dengan orang-orang Syiah yang mereka justru sampai pada tingkatan mempertuhankan Ali ibn Abi Thalib, ya, bahkan bersikap gulu terhadap beliau dan anak keturunannya, dianggap sebagai orang-orang yang maksum, orang-orang yang terjaga dari kekeliruan atau kesalahan. Itu kalau keyakinan orang-orang Syiah, orang-orang Rafidah. Ya. Sebaliknya, mereka orang-orang Khawarij mengkafirkan Ali dan sekian banyak sahabat yang bersamanya. Hakamu alaihim bil kufri. Mereka menghukumi Ali ibn Abi Thalib dan para sahabat yang bersamanya bil kufri, bahwa mereka, yakni para sahabat ini, telah kufur, keluar dari Islam. Wastahallu dima'ahum wa a'radahum, dan mereka menghalalkan darah-darah dan kehormatan para sahabat. Ini keyakinan orang-orang Khawarij. Jadi mereka ya, dengan kebodohan mereka, mereka mengkafirkan terbaiknya dari generasi umat ini, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ini semua juga sebagai pelajaran bagi kita. Ya, bersamaan dengan dekatnya mereka dengan masa para sahabat, ketika mereka tidak mengikuti para sahabat di dalam beragama ini, ya, justru mengkafirkan ya murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya mereka tersesat dengan kesesatan yang sangat, sangat jauh. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada kita tentang bagaimana kesungguhan ibadah mereka. Mereka kaum yang gulu, ya, ekstrim di dalam ibadah, ya, sampai-sampai mereka tidak ingin ya satu malam pun lewat kecuali dalam keadaan berdiri sholat, ya, tidak ingin satu siang pun lewat kecuali dalam keadaan berpuasa. Ekstrim dalam ibadah sehingga menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menghidupkan malam semalam suntuk, ya, kecuali ya pada momen-momen akhir dari bulan Ramadan. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa, yakni terus-menerus setiap hari. Ya, oleh karenanya ketika sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As meminta ya ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa yang lebih baik daripada puasa Daud, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan tidak ada. Ini semua menunjukkan kepada kita bahwa ya keadaan ibadah yang ada pada orang-orang Khawarij tersebut tidak memberikan manfaat bagi mereka sedikit pun ketika mereka melakukan ibadah itu tidak di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga menunjukkan kepada kita bagaimana rusaknya akidah ya menjadikan seorang rusak di dalam ibadahnya. Oleh karena itu jangan sampai ya kita terkecoh dengan penampilan, oh masya Allah ya orangnya ya kuat ibadahnya. Ya, apalah nilai itu semua ya ketika orang tersebut sesat dari sisi akidahnya. Karena mesti akan membuahkan yakni penyelisihan-penyelisihan sunnah ya pada perkara yang lainnya. Sebagai contoh misalnya orang-orang Khawarij, ya terbaiknya manusia setelah para nabi dan para rasul, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, justru dikafirkan oleh mereka. Ini bahayanya kesesatan dalam permasalahan akidah. Fa kharaja lahum al-khalifatu ar-rasyid, Khalifatul Rashid Ali ibn Abi Talib fi waktihi, Maka khalifah yang terbimbing Ali ibn Abi Thalib keluar untuk mendatangi mereka, yakni untuk melakukan tindakan pemberantasan terhadap mereka. Dan ini tidaklah dilakukan oleh beliau kecuali setelah mereka orang-orang Khawarij betul-betul menumpahkan darah kaum muslimin. Ya. Yani korban mereka, yani korban kejahatan mereka adalah Abdullah ibn Khabbab ibn al-Arq, di mana ketika beliau ya, melewati kampung Harura dicegat ya rombongan beliau, kemudian beliau dibunuh dan budak wanita yang sedang dalam keadaan hamil dirobek perutnya, dibunuh. Ini kejahatan mereka orang-orang Khawarij. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau minta izin kepada al-khalifah Ali ibn Abi Thalib untuk memberikan nasihat ya, sekaligus iqamatul hujjah ya, karena sebagian dari mereka orang-orang tersebut dalam keadaan yakni ya, dalam keadaan tidak mengerti tentang apa yang yakni terjadi ya, dari peperangan-peperangan yang dianggap dengan itu para sahabat telah keluar dari Islam. Maka beliau datang kemudian memberikan nasihat, dan dari sejumlah 6.000 orang, orang-orang Khawarij tersebut 2.000 orang dari mereka kembali kepada sunnah. Kemudian yang tersisanya itu yang diperangi oleh Ali ibn Abi Thalib. Wa hasalatil ma'arikah, dan terjadilah peperangan, dan pada peristiwa tersebut ya, tidak ada yang lolos ya. Artinya tidak ada yang selamat dari mereka kecuali jumlah yang sangat sedikit, tidak mencapai jumlah 10 orang dari 4.000 orang Khawarij. Wa nasarallahu ahlal haqqi Ali ibn Abi Thalib wa man ma'ahu. Dan Allah Subhanahu wa taala menolong ahlul haq Ali ibn Abi Thalib dan yang bersamanya radhiyallahu taala anhum. Wa qatala Allahu ulaika al-mu'taddin as-saddin an manhajil haq wa madhhab ahli sunnah sampai di an manhajil haq. Wa qatala Allahu ulaika al-mu'taddin as-saddin an manhajil haq. Dan Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka ya, orang-orang yang melampaui batas, yang menghalangi atau berpaling dari manhaj yang hak. Jadi orang-orang Khawarij. Hal yang juga perlu untuk diketahui terkait dengan mereka ya, bahwa mereka akan terus-menerus ada di setiap zaman ya, hingga kemunculan Dajjal, dan Khawarij termasuk dari pasukan Dajjal. Ya. Dan mereka sebagaimana Syiah terpecah-pecah, demikian juga keadaan orang-orang Khawarij. Ya, mereka juga berfirqah-firqah. Ya, termasuk di antara firqah Khawarij adalah yang dikenal dengan Al-Haddadiyah. Ya, Syekh Muhammad Nasir bin Al-Albani rahimahullah menegaskan bahwa firqah Haddadiyah yang diantara biasa vonis mereka itu menilai bahwa ahlu sunnah wal jamaah, yakni para ulamanya adalah orang-orang murjiah. Ya, itu diantara sifat ciri kelompok Haddadiyah. Ya, termasuk ya, diantaranya, diantara pengusung ya, bendera Haddadiyah, tadi nama yang sudah saya sebut, yakni Yahya Al-Hajuri. Dan demikian keadaan ya, orang-orang yang yakni mengkultuskannya dari kalangan Hajuriyun di negeri kita ini ya, sampai-sampai sebagian di antara mereka ya menyatakan tentang Syekh Rabi', kalau dahulu ya tuduhan mereka terhadap Syekh Al-Albani dan yang semisalnya ya dari imam kaum muslimin di masa kita ya, sekarang terhadap yang masih hidup Syekh Rabi' ya hafizahullah, dinyatakan oleh mereka bahwa Syekh Rabi wata'a fil irja. Ya. Ini sifat siapa? Hadadi. Ya. Mereka adalah kaum khawarij. Hanya saja kalau kelompok yang lainnya biasa menyerang pemerintah, ya, dan kaum muslimin mengkafirkan mereka. Nah, kaum Hadadiyah yang diserang adalah para ulama-nya. Dan ini tentunya serangan yang sangat dahsyat, karena kalau para ulama-nya dijatuhkan oleh mereka, maka ya ini akan mengenai yang lainnya juga. Jadi demikian keadaan Hadadiyah, ya, yang kemudian diantara pengusungnya adalah Al-Hajuri. Dan diingat, meskipun ya kita tidak tahu bagaimana keadaan sekarang Al-Hajuri, pengagumnya masih terus ada. Ya, termasuk dalam ini yang juga harus diwaspadai, karena terkadang ya bisa jadi seorang merasa tidak berpemikiran seperti itu, tapi ya ada sisi-sisi kesamaan ya dengan pemikiran Al-Hajuri. Kemudian berikutnya, wa madhhabi ahli sunnati fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai penjelasan manhajul haq wa madhhabi ahli sunnati fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, faqutila minhum al-alafu, maka terbunuh dari mereka al-alaf, yakni ribuan. Saya sebutkan bahwa yang tersisa sekitar 4.000 itu yang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib dan yang bersamanya, dan tidak tersisa dari mereka, artinya tidak ada yang selamat, ya, kecuali sedikit saja. Termasuk di antaranya yang lolos adalah siapa? Abdurrahman, pembunuh Ali siapa? Abdurrahman ibn Muljim. Itu yang lolos, ya, sampai akhirnya mengupayakan untuk bagaimana, ya, membunuh Ali sebagai pengobat ya kepedihannya. Wa raja'an madhhabil khawarij aidan minhum 'adadun katsir. Dan juga ya rujuk dari madhab khawarij ini ya sejumlah besar dari mereka. Ya sebagaimana disebutkan oleh ahli sejarah, yakni sekitar 2000 orang dari mereka rujuk kepada sunnah. Wa an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam قد أخبر عن صفاتهم وعن خروجهم وعلاماتهم. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah memberitakan tentang sifat-sifat mereka dan tentang yakni keluarnya mereka memberontak dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, ya, yakni di masa Ali bin Abi Thalib. Wa alamatihim, juga tentang tanda-tanda mereka. Waraghaba fi qatlihim wa qitalihim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan targhib untuk membinasakan dan memerangi mereka. Wa qala, dan beliau bersabda, tuba liman qatalahum aw qataluhu. Lafaz tuba bisa maknanya jannah, ya. Keterangan para ulama tentang lafaz tuba bisa juga maknanya adalah sebuah pohon yang ada di jannah, ya, bisa maknanya as-sa'adah, kebahagiaan bagi siapa saja yang membunuh mereka atau mereka membunuhnya, artinya dibunuh oleh mereka orang-orang khawarij. Ini diantara targhib Rasulullah SAW ya kepada umatnya untuk memerangi mereka, ya, untuk memerangi orang-orang khawarij, dikarenakan kerusakan yang dimunculkan oleh mereka. Sebagaimana kita ketahui, ya, di masa kita orang-orang Daesh atau ISIS dengan berbagai kejahatan, ya, yang mereka lakukan telah, ya, yakni mencoreng wajah Islam, mencoreng kemuliaan Islam, dan apa yang mereka lakukan itu bukan dari sunnah sama sekali. Ya. Ini tentang apa yang ada pada orang-orang Khawarij. Wa bayyana annahum kilabun nar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menerangkan bahwa mereka orang-orang Khawarij. Ya, bersamaan ibadah mereka luar biasa mereka dalam ibadah, Nabi mensifati mereka sebagai kilabun nar, sebagai anjing-anjing neraka. Wa ma madahahu lahum bi kasratil qiraati was salati wa nahwiha tazkiyatan lahum wa annahum ala basiratin min amrihim. Dan tidaklah, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji dengan banyaknya qiraah, banyaknya salat dan semisalnya dari ibadah-ibadah mereka itu sebagai tazkiyah. Ya, sebagai tazkiyah bagi mereka orang-orang Khawarij, bukan tazkiyah. Ya, bukan untuk menunjukkan bahwa annahum ala basirah min amrihim, bahwa mereka di atas ilmu dalam urusan mereka, bukan. Walakin liyubayyina halakum wa fihi min dalalin, akan tapi dalam rangka untuk menjelaskan tentang keadaan mereka serta kesesatan mereka. Ya, dan untuk jangan sampai sekali lagi umat terkecoh dengan ibadah mereka. Haitsu qala fi akhir al-hadis, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis menyatakan yamrukuna minad din, bahwa mereka telah melesat keluar dari agama ini, kama yamrukus sahmu minar ramiyah thumma la yauduna ilaihi, sebagaimana lepasnya as-sahm yakni anak panah minar ramiyah dari buruannya. Ya, jadi karena ekstrimnya atau gulunya digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti kencangnya ya anak panah yang mengenai sasarannya kemudian tembus keluar lagi. Ya. Tsumma la yauduna ilaihi, kemudian mereka tidak kembali kepada agama ini. Ini keadaan orang-orang Khawarij yang dari sini, yakni dari apa yang disebutkan di hadis ini. Para ulama sebagian mereka berpendapat bahwa Khawarij telah keluar dari Islam. Ya. Ini terkait dengan mereka. Adapun Ali bin Abi Thalib, ketika ditanya ahum kuffar, apakah mereka orang-orang kafir, ini ketika akan diperangi, ya, maka Ali menjawab hum minal kufri farru, mereka dari kekufuran lari. Mereka menilai ya bahwa orang yang terjatuh ke dalam dosa besar di sisi mereka adalah orang yang kafir. Artinya dari perbuatan-perbuatan dosa mereka berlari. Ya, dan dari sini juga menunjukkan bahwa tidak setiap yang diperangi itu berarti divonis telah dikafirkan. Tidak demikian. Mereka diperangi karena bahayanya terhadap Islam dan kaum muslimin. Hadhihi hiyal khawarij al-mariqatu. Inilah keadaan orang-orang Khawarij al-Mariqah, orang-orang yang telah lepas dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza madhhabuhum fi ashhabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah mazhab mereka, mazhab Khawarij dalam hal para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka ya juga dari sisi permusuhannya terhadap Ali ibn Abi Thalib ya dikenal dengan kelompok An-Nawasib. Ya, kelompok yang memancangkan yakni permusuhan terhadap Ali ya, dan Ahlul Bait. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.